Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah Anda membayangkan pahala meleleh? Ternyata bisa pahala itu meleleh. Bukan hanya es saja yang meleleh. Kapan pahala meleleh? Ketika seorang datang di hari kiamat dengan pahala yang bergunung-gunung. Pahala sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Tetapi ternyata setelah beberapa lama, pahala tersebut meleleh. Akibat dia masuk ke dalam sebuah tempat, terperangkap dalam sebuah tempat atau keadaan. Yang di dalam keadaan dan tempat tersebut dia bermaksiat kepada Allah. Terutama tatkala sendirian. Maka hati-hati dengan tempat yang melelehkan pahala. Contoh misalkan kita kalau di rumah kita melakukan sholat, sholat malam, baca Quran, kemudian ke masjid, bisa menjaga pandangan. Tapi tatkala keluar rumah, maka kita masuk ke bandara. Pemandangan-pemandangan, terbukanya aurat, terdengarnya musik, pemandangan-pemandangan yang kadang-kadang kita mau tidak mau harus berada dalam keadaan seperti itu. Maka ini bisa melelehkan pahala. Baik itu di pasar, apalagi di pasar tuh. Yang mana makanya syaitan mengangkat bendera, mengibarkan bendera di pasar. Karena di dalamnya terdapat berhal-hal maksiat. Perempuan-perempuan cantik terlihat. Entah itu wajahnya ataupun aurat-auratnya yang lain. Dan itu akan melelehkan pahala. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa agar dilindungi dalam hal-hal yang bisa melelehkan pahala. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu dariku. Berubahnya afiahmu dariku. Saya akan jelaskan nanti kata afiah. Dan datangnya dengan tiba-tiba musibah dan bala. Dan aku berlindung denganmu dari seluruh yang mendatangkan kemurkaan. Ini doa luar biasa. Sering-seringlah dibaca agar kita tidak terjebak di dalam sebuah keadaan yang kita mau tidak mau harus dalam keadaan seperti di situ. Terdengar musik, terlihat aurat wanita, terlihat kemungkaran. Subhanallah. Pernah suatu ketika di sebuah traffic light saya berhenti di depan wanita tidak menutup aurat dengan semestinya. Di samping ada toko memperdengarkan musik. Kemudian banyak hal dalam keadaan yang kita tidak bisa menolaknya. Coba perhatikan doa tadi. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu. Ini nikmat umum. Apapun itu. Dan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang harus Anda ketahui. Seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Tidak diletakkan dalam sebuah keadaan, sebuah tempat untuk bermaksiat. Kita berlindung hilangnya nikmat tersebut dan berubahnya afiah. Afiah artinya adalah kesehatan, kenyamanan. Berubah dari sehat menjadi penyakit. menjadi balak, menjadi cacat dan semisal. Wa fuja'ati niqmati, dan tiba-tiba datangnya siksamu, balamu. Hati-hati. Dan ingat, musibah terbesar adalah ketika seseorang diberikan musibah dalam perkara agamanya. Dan yang terakhir, aku berlindung dari seluruh kemurkaan. Hafal doa ini baik-baik. Semoga kita tidak terjebak di dalam sebuah kondisi keadaan yang kita mau tidak mau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com